said, don't know why I would tell it. Tessa, don't know why I would tell it. Tinura dut nas ganzu, adif el iri lantafu. Tinura dut nas ganzu, adif el iri lantafu. Tinura dut nas ganzu, adif el iri lantafu. Tinura dut nas ganzu, adif el iri lantafu. Simon de Safan Ari Alaka He got a little kiss of beautiful Tayri. Irif Simon de Safan Ari Alaka He got a little kiss of beautiful Tayri. Kum kum kum kare kum kum. Boy, I don't set the bed, you did my world. Kum kum kum kare, kum kum kum kare. Bo bo bo ya sabo, wa wa bo ya bo bo bo no lay. Kum kum kum kare, gin tum bo bum pinte do tum pom pom pa pa do be do bo bo bo bo ya bo bo. Ding, super tenu songo bokbo. Bingo, why you said, oh, by your finger, lolo wing. Tico mama busita la bo. Tinge tumba betu bono se yamano lo wa yelele. Paronanelele sumo wa de kugumo. No wa lasi. Tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tidr tid